Mitra bisnis, untuk mengurangi angka kecelakaan, Kereta Api Indonesia berencana memperlambat laju kereta apinya. Bila rencana ini dilaksanakan, maka waktu tempuh rata-rata kereta api akan bertambah sekitar 80 menit. Padahal tanpa memberlakukan penurunan kecepatan, waktu tiba kereta api sudah sering terlambat. Hal ini sungguh bertentangan dengan perkembangan industri kereta api di negara lain, di mana kecepatan kereta api terus mengalami penambahan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat perkereta apian, Taufik Hidayat. Pak Taufik, apa komentar Anda? Saya kira semua daya upaya, resource yang ada itu harus difokuskan untuk menangani keselamatan. Dan keselamatan ini tentu perlu dana investasi yang besar ya untuk semua lini yang ada, baik itu sarana, prasarana, operasi, SDM, alat produksi, tinjau ulang lagi. Karena ini kan sudah selain usianya sudah lama juga, menurut saya perlu diperbaharui karena sekarang kan perkembangan teknologi perkeretaapian itu sudah cukup maju. Memang teknologi bukan satu-satunya, tapi kalau kita lihat dari berbagai kejadian kecelakaan itu kan kembali lagi faktor manusia itu ternyata punya banyak kekurangan sehingga perlu di backup oleh teknologi-teknologi, khususnya teknologi keselamatan. Mungkin tidak investor mau masuk ke sektor kereta api bila kondisinya seperti ini? Tidak ada. Komersial kereta api itu tanpa keselamatan itu tidak ada. Karena keselamatan itu disusun oleh ketepatan waktu. Pas waktu baru bisa tercapai keselamatan. Ketepatan waktu oleh apa? Oleh keandalan. Keandalan sarana-prasarana itu. Nah nanti dari situ kan baru timbul, dilahirkan namanya produktivitas. Nah produktivitas nanti bisa lakukan efisiensi operasional. Nanti dari situ baru bisa profitabilitas gitu loh. Jadi swasta kan melihatnya profitabilitas. Mencapai profitabilitas ya harus andal. Kalau keandalannya bagus, nanti mesti tepatan waktu. Oh, andal kok loknya nggak mogok, keretanya nggak mogok. Itu tepat waktu bisa dicapai. Nah, tepat waktu itu yang menciptakan keselamatan itu. Karena kalau sudah tepat waktu, mesti bagus di belakangnya, gitu kan. Kereta api aman, nyaman, tepat waktu, keselamatan tinggi. Nggak usah diminta, orang mesti naik kereta api. Nah, itu nanti menciptakan profitabilitas itu. Apakah penurunan kecepatan ini dapat mengurangi terjadinya kecelakaan? Ya prasarananya memang sudah bagus. Sekarang pemerintah kan juga jadi persoalan, banyak rel patah, gangguan sinyal, pelanggaran sinyal, kemudian kita lihat banyak anjlok itu karena juga relnya aus, kemudian di bawah rel itu kan ada substruktur yang lemah. Kayak kemarin itu longsor pun tidak ada apa indikator apa sama sekali. Tahu-tahu loknya datang langsung nabrak bekas tanah longsor gitu loh. Demikian Taufik Hidayat. Saya Kiki Wijaya.